bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Dan firman Allah ta'ala, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu. Hendaklah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Isra ayat 23. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, qada amara wa wassa. Qada itu artinya adalah ya, Allah memerintahkan dan mewasiatkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-murad bil qada, ya? Huna yang dimaksud dengan perintah di sini al-qada'u syar'i ad-dini. Jadi Allah memerintahkan dalam syariatnya, dalam agamanya, nam alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lal qada'ul qadari al-kauni, bukan ketetapan takdir kauni, bukan, tetapi al-qada'u syar'i ad-dini, perintah syariat, perintah agama, agar kita beribadah hanya kepada Allah, yuwahidullah, dan na'am birul walidain wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Naam. Rabbuka ar-Rabb huwa al-Malik al-Mutasarrif. Rabb itu adalah al-Malik. Ya. Yaitu yang merajai, al-Malik al-Mutasarrif, yang mengatur, ya. Alladzi rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yang mengatur seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Itu makna rabb. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir li jami'il alamin, sang pencipta, sang pemberi rezeki dan pengatur seluruh alam semesta, bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah rabb semesta alam. Alla ta'budu illa iyyah. Qala Syekh hafizahullah, ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selainnya. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala amara wa wassa. Amarah artinya memerintahkan dan mewasiatkan agar kita beribadah hanya kepada Allah. Wa la ta'budu ghairahu, dan jangan beribadah kepada selain Allah. Naam. Ya, apakah sembahan itu ya berupa malaikat-malaikat atau al-anbiya, nabi-nabi, atau salihin, atau orang-orang saleh, atau makhluk Allah yang lainnya. Nah, Asy-syams, al-qamar, ya, matahari, bulan, dan yang lainnya. Wala ta'budu ghairahu, dan jangan beribadah kepada selainnya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ai wa qad an tuhsinu bil walidaini ihsana, dan Allah memerintahkan agar kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qad an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu, sebagaimana Allah telah memerintahkan agar kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selainnya. Nah, perintah birrul walidain hukumnya apa, Mas Galuh? Birrul walidain hukumnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya apa? Sunnah, ya, wajib, mubah, ya. Apa hukumnya, Mas? Wajib, Hasan. Ya. Idza dzukira fi'lul amr fil ayah, ya, tufidu al-wujub. Kalau disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an fi'lul amr, perintah, maka ya berfaedah wajib. Perintah itu sesuatu kewajiban. Nah, wa bil walidaini ihsana. Sampai-sampai ikhwan, tentang wajibnya birrul walidain ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi birriha?" Siapa Rasulullah yang paling berhak aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka." Ya. "Tsumma ummuka, tsumma ummuka, tsumma ummuka, tsumma abuka." Nah, ibumu. Kemudian dijawab lagi Rasulullah, kemudian ibumu. Dijawab lagi yang ketiga, ibumu. Sampai keempat, ibumu. Kemudian yang kelima, kemudian ayahmu. Ya, abimu, bapakmu. Nah, di sini ya menunjukkan bahwasannya hak berbuat baik kepada ibu itu lebih dikedepankan dibandingkan kepada seorang bapak atau ayah. Nah, ada yang tahu kenapa? Kenapa ibu sampai diulang-ulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali? Ya. Kemudian yang terakhir baru ya, ayahmu, abimu. Fakih. Kenapa? Sama-sama kedua orang tua kita. Nah, kenapa? Karena seorang ibu itu apa? Telah mengandung. Cuma itu? Hah? Melahirkan, mengandung, melahirkan. Cuma itu? Menyusui ihsan. Cuma itu? Sampai menyusui saja, merawat, terus merawat sampai situ. Ayo cepat lagi, tinggal satu langkah lagi. Merawat, sampai antum besar ini apa? Membesarkan, masya Allah. Barakallahu fikum. Karena seorang ibu itu yang telah ya mengandung antum, membawa antum kemana-mana selama berapa bulan? ya, kurang lebih 9 bulan. Ada yang ya, yang ingin cepat keluar 7 bulan keluar. Ya. Nah, ya secara umumnya 9 bulan. Nah, berapa kilo itu ada di perut ibu itu? Antum. Ya, dibawa ya, jalan, dibawa tidur, dibawa. Nah, ya. Wahnan ala wahnin. Ya, beban ikhwan, ya. Jadi kelemahan di atas kelemahan. Nah, ini kondisi. Kemudian tidak cukup di situ. Yang melahirkan ya, yang melahirkan kita, ibu kita. Jadi kita ini bukan orang yang langsung tiba-tiba muncul di muka bumi ini. Ya, tanpa ada sebab. Nah, ya, melalui proses itu tadi. Ya, seorang ibu yang melahirkan kita. Nah, maka ingat ikhwan, ya. Ingat ibu kita. Nah, Umi Antum, ingat ya, besar ya jasa beliau kepada kita. Nah, kemudian bukan hanya sampai di melahirkan ya, menyusui. Nah, malam-malam bangun karena apa? Bayinya nangis. Antum kehausan. Ya. Ya, siapa yang ngambil dulu? Abinya Antum? Bukan, uminya Antum. Ya, uminya Antum yang ngambil Antum kemudian disusui. Nah. Ya. Tidak cukup di situ. Sudah nyusui Antum, Antum kencingi. Ya, dikencingi uminya. Nah. Sudah ya, wahnan ala wahnin. Nah. Sampai kemudian merawat, membesarkan. Sampai sekarang Antum besar, ya. Sampai Antum sekarang besar, ya. Masya Allah. Nah, kemudian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya abuka, kemudian ayahmu, ya abimu. Jangan lupa, ya, seorang ayah juga punya andil besar, ya, sehingga kita bisa, ya, sampai sebesar ini. Nah, perjuangan kedua orang tua kita, ya, besar, ikhwan. Jangan lupa kebaikan kedua orang tua kita. Kalau kita durhaka, nah, wal'iyadu billah, ya, ancamannya an-nar, ya, neraka ancamannya. Ya. Nah, nas'alullah at-taufiq. Kemudian, al-makna ijmali lil-aya al-ikhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rasulihi ayya'buda wahdahu duna ma siwah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam ayat ini bahwasanya Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan ya, melalui lisan Rasulnya, ayya'budu wahdahu duna ma siwah, agar kita beribadah nah, hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa ayyahsunal walid ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li, dan agar ayah sunnal walad, seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ihsanan bil qawli wal fi'li, ya, baik ya, perbuatan baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Nah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ya, melanjutkan, imma ayyabulughannaka al-kibaru ahaduhuma au kilahuma falatakullahuma uffin. Ya. Maka ketika engkau mendapati salah satu dari kedua orang tuamu sudah di usia lanjut, atau engkau mendapati keduanya ya, hidup sampai di usia yang lanjut, Nah, fala taqul lahumā uffin. Maka jangan kalian mengatakan uff, ah, eh. Nah, itu jangan. Ya. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik keduanya, membentak keduanya. Na'udzubillah ya ikhwan. Ya. Faqul lahumā apa? Gimana ayatnya? Mobil. Nah, faqul lahumā qawlan karima. Maka bertutur katalah ya dengan tutur kata yang baik yang mulia kepada keduanya. Nah, ini perintah untuk kita ihsan bil qaul. Nah, bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Ini perintah. Ya. Kita terkadang lupa, ya, kebaikan kedua orang tua kita. Masya Allah, sejak kecil diperhatikan kita. Kalau sakit, ya, siapa yang dulu yang merawat? Orang tua kita. Nah, ya, kita minta sesuatu, dikasih. Ya, minta uang, dikasih. Minta apa? Dikasih. Nah, ya, kemudian kita melupakan begitu saja. Ya. Naam. Wa la yasi'u ilayhima li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali saghirihi wa dha'fihi hatta qawiyya wastadda. Dikarenakan kedua orang kita, keduanya lah, ya, yang berjuang, ya, untuk mendidik kita, mentarbiyah kita, ya. Berjuang keduanya. Fi hali shaghirihi wa dha'fihi. Di saat kita ini masih kecil, masih enggak bisa apa-apa. Ya. Merangkak saja enggak bisa. Nah, kedua orang tua kita, ya, yang mengawasi kita, memelihara kita, nah, mendidik kita. Nah, hatta qawiyya wastadda, sampai kita menjadi, ya, nah, seorang anak yang kuat, ya. Nah, memiliki kemampuan sendiri untuk melakukan sesuatu. Agadha ya ikhwan. Maka ingat-ingat ya, kebaikan kedua orang tua kita. Nah, disebutkan oleh ulama kita, nah, bahwa keutamaan birrul walidain ini, ya, memiliki sekian banyak fadilah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, birrul walidain kaffaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua itu menghapuskan dosa-dosa besar. Birrul walidain kafaratul kabair. Jadi berbakti kepada kedua orang tua kita adalah menghapus dosa-dosa besar. Bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Nah, Allahu Akbar. Ya. Nah, sampai-sampai ada seorang tabi'in Atha' bin Yasar rahimahullah, ya, menceritakan sebuah kejadian. Ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Singkat ceritanya, na'am, inni khatabat imra'atun fa'abat an tankihani. Ya. Kata lelaki yang, ya, diceritakan oleh Atha' bin Yasar, ada seorang menceritakan kepada Ibnu Abbas, ya, aku pernah melamar seorang wanita, kemudian wanita ini menolak lamaranku. Nah, kemudian wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Kemudian ternyata di waktu yang lain ada seorang laki-laki yang melamar wanita ini. Ya. dan dia menerima lamarannya. Ya, kemudian akhirnya dia menikah. Fagharat 'alaiha faqataltuha. Maka orang ini yang ditolak lamarannya ini, ya, menaruh dendam, ya, karena kecemburuannya lamarannya ditolak sementara ada laki-laki yang lain diterima lamarannya. Nah, kemudian dibunuh, ya, dibunuh wanita yang dia sangat harapkan untuk menikah dengan dirinya. Nah, kemudian fahalli min taubah. Laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah ada pintu taubat untuk diriku? Apakah taubat, ya, masih apakah Allah masih menerima taubatku? Nah. Qala Ibnu Abbas, ummuka hayyun atau ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup? Ya, ditanya, ya. Apakah ibu masih hidup? Kemudian laki-laki ini menjawab, la. Nah, tidak. Kemudian, ya, Ibnu Abbas memberikan nasihat kepada dia, naam, watub ilallah, naam, watub ilallah, bertobatlah kepada Allah, wa'mal, amalan salihah, tukarribu ilallah, mastata'ta. Ya, kamu bertobat kepada Allah, beramal solehlah, bertakarub kepada Allah semampu kamu. Nah, ya. Kemudian keesokan harinya Atha' bin Yasar teringat-ingat, kenapa Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki ini, ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup? Nah, akhirnya Atha' bin Yasar mendatangi Ibnu Abbas. Nah, ya. Bertanya tentang, kenapa Ibnu Abbas engkau bertanya tentang ibunya? Nah, lima sa'ala an hayyati ummi, kenapa engkau bertanya tentang, ya, ibunya apakah masih hidup? Qala Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birrul walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu sebuah amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dibandingkan berbakti kepada berbakti kepada ibu. Nah. Jadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, birrul walidain kafaratul kabair. Berbakti kepada kedua orang tua ini penghapus dosa-dosa besar. Ya. Sampai seorang laki-laki yang membunuh wanita tadi, ya, ditanya oleh Ibnu Abbas, ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup? Nah, ternyata berbakti kepada ibu, ya, memiliki fadilah, ya, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kisah ini di dalam Adabul Mufrad. Ya, Sahahu Al-Albani. Barakallahu fikum. Bahkan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala menyebutkan, nah, birrul walidain, nah, berbakti kepada kedua orang tua itu perkara yang disyariatkan, ya. Ma'ruf. Nah, sampai-sampai tidaklah terputus berbakti kepada kedua orang tua itu, tidaklah gugur, ya, hak berbakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka yaqa'u fi syirk wa yaqa'u fil bid'ah, terjatuh kepada kebid'ahan, terjatuh kepada kesyirikan, tidak gugur berbakti kepada kedua orang tua, ya. Nah, jadi kalau ada orang tua, nah, kita masih awam, ya, masih melakukan amalan-amalan bid'ah, maka seorang anak tidak boleh memboikot kedua orang tuanya. Nah, ya, tetap dia berbakti. Bahkan terjatuh kepada kesyirikan, ya, tetap ya, sang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kebanyakan seorang anak ketika dia mendapatkan hidayah, istijal, ya, terburu-buru bersikap ya, kepada kedua orang tuanya. Ya, ini termasuk qillatul adab, ya, kurang adab. Sebelum dia mengenal dakwah salafiyah, bagus muamalahnya dengan kedua orang tuanya. Tiba-tiba mengenal dakwah, ya, ikut taklim. Nah, pulang-pulang berubah, ya. Nah, keras kepada orang tuanya, kasar kepada orang tuanya, gara-gara orang tuanya melakukan amalan-amalan bid'ah, ya. Nah, sampai ada seorang anak itu melarikan diri, minggat dari rumahnya. Gara-gara apa? Ya, gara-gara orang tuanya itu mencegah dia. Nah, supaya ya kamu ya nggak usah ikut-ikutan taklim. Nah, ini terkadang di satu sisi ya, nah, menjadikan orang bingung, gimana ini? Nah, maka perhatikan, hukukul walidain amrun wajib, ya. Nah, tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, cari, ya. Nah, ambil hatinya. Nah, terus sabar, ya. Nah, berdoa kepada Allah. Nah, ini akan datang nanti apa? Jalan keluar. Tapi kalau dia langsung melarikan diri, ya, keluar dari rumahnya, nah, membahayakan dirinya. Bahkan bisa nanti dia tidak mendapatkan apa-apa justru. Ya. Alhamdulillah kalau sekarang, masya Allah, banyak medsos, ya, ta'lim bisa didengarkan melalui radio, ya, aplikasi radio RII, Asyariah. Nah, sudah nak, kamu gak bisa ikut ta'lim, ya, kamu naik motor jauh-jauh. Nah, perempuan, baik nasihatnya orang tua kita, misalkan. Ya, ternyata anaknya memaksakan, masa mau ngaji, mau taklim, gak boleh. Ya, nah, ya ini tolong diperhatikan ya, Hwan, ya, tolong diperhatikan. Insya Allah orang tua kita itu tidak akan ya mencegah kita kalau kita bisa mengambil hatinya. Nah, ya, kita berbuat baik. Nah, sebelum kita mungkin minta izin mau ikut daurah, mau ikut taklim, coba dibantu orang tuanya, ya. Nah, pekerjaan rumah di rumah itu dibantu. Kemudian pamit, minta izin sama, insya Allah terus seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi birrul walidain bisa menghapus dosa-dosa besar. Nah, disebutkan di dalam ucapan seorang ulama, Tawus bin Kaisan rahimahullah, minas sunnati ayyuwakira arba'ah. Jadi termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang itu memuliakan empat golongan. Yang pertama, al-alim minal ulama. Wathani dusyaibah, orang tua yang sudah lanjut usia. Wathalis, yang ketiga, as-sultan, ulatil umur, penguasa. Ar-rabi', yang keempat, al-walidati, kedua orang tua. Nah, jadi minas sunnah ayyuwakkiral arba'ah. Termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk memuliakan empat golongan ini. Al-alim minal ulama. Seorang alim, seorang ulama, kita muliakan. Nah, tetapi tidak sampai hulu, ya. Tidak sampai mencium kaki, nah, ya. Mencuci kaki, nah, berlebih-lebihan seperti orang-orang sufi. Nah, sampai ada orang-orang Syiah zindik, ya, kotoran ya syekhnya itu diambil rebutan kotorannya, ikhwan. Nah, kalau kotoran kambing, kotoran sapi bisa jadi pupuk, ya, rebutan. Nah, tidak najis, ya. Kotoran kambing, kotoran sapi itu enggak najis. Kotoran ayam, kalau kotoran manusia apa? Najis. Nah, ya. Allah musta'an. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ucapan Taus bin Kaisan rahimahullah ini, ya, yang kedua adalah Dzusyaibah, orang yang tua yang lanjut usia. Ini golongan yang kedua yang kita diperintahkan memuliakannya. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, muliakan. Ya, dimuliakan. Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan sebuah kisah, yang itu pertanyaan, ya, di dalam Rasail Da'wiyah wal Manhajiyah. Syekh pernah ditanya, ceritanya, alur ceritanya, ikhwan, ya, ada seorang suami, nah, dia punya ibu, punya ummi, sudah lanjut usia dan tinggal sendirian. Sudah, suaminya sudah meninggal. Nah, kemudian ibunya ini ingin pindah, ingin tinggal bareng sama putranya ini. Ternyata dia punya istri tatalaum. Nah, gak mau, gak cocok dengan ibunya. Gak cocok, ya. Nah, akhirnya diangkatlah masalah ini kepada Syekh Shalal Fauzan. Ya Syekh, ana punya istri, ana punya ibu. Kenapa dengan keduanya? Nah, ibu saya sudah lanjut usia dan tinggal sendirian. Dan ingin meminta, ya, kepadaku untuk aku membawanya untuk tinggal bersamaku di rumah. Tetapi istrinya apa? Menolak. Gak cocok sama mertuanya, ibu mertuanya. Nah, ya, kan ada kan kayak gitu, ya. Nah, antara ibu mertua dengan menantunya gak cocok. Atau sebaliknya, menantunya gak cocok sama ibu mertuanya. Gimana ini? Kata Syekh Shalal Fauzan, ya, kamu, ya, berikan tempat tinggal tersendiri buat istrimu. Dan kamu ajak ibumu untuk tinggal bersamamu. Nah, Masya Allah, ya. Nah, dan jangan sampai kamu, ya, membiarkan ibumu terlantar sementara kamu, ya, bersama istrimu di rumahmu, ya, tidak memperdulikan ibumu. Maka kalau kamu mendapati istrimu modelnya seperti itu, iltamis zaujah ghairaha. Kamu cari istri yang selain dia. Nah, yang bisa kamu tinggal bersama istrimu, istrimu membantu ibumu. Itu, ikhwan. Ya. Kalau kamu, sampai kamu menelantarkan ibumu, hati-hati. Uququl walidain. Durhaka kamu, wahai anak. Nah, ya. Kamu lebih sayang sama istrimu sementara ibumu kau terlantarkan. Nah, ini namanya suami cemen. Ya. Suami-suami takut istri. Nah. Kata Syekh Shalal Fauzan, cari istri yang lain selain dia dan kamu bisa tinggal bersama ibumu dan istrimu bisa membantu, nah, ibumu. Ada. Masya Allah, ini suami apa? Hebat. Ya. Wanita itu banyak, ikhwan. Nah, kalau istri kita enggak taat, kita punya istri enggak taat, minggir. Ya. Minggir. Wanita masih banyak yang antri. Begitu. Ya. Ya. Itu. Jadi kalau kita lebih mementingkan istri dibanding ibu kita, loh, kita ini enggak akan keluar ke dunia kalau tanpa ibu kita. Ba'dallah. Kok kita lupakan ibu kita? Ya. Barakallahu fikum. Maka cari istri yang soleha, ya, istri yang soleha. Nah, agar kita bisa beribadah kepada Allah, menjadi anak yang soleh, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sama. Kalau istri kita punya orang tua, ya, mungkin sudah lanjut usia, tidak ada yang mendampinginya. Nah, sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau model istri yang mau menang sendiri, nah, ya taruh sajalah ibumu di panti jompo sana. Wow, istri macam apa? Nah, ya, ibunya disuruh ditaruh di panti jompo. Praktis, tidak repot-repot. Nah, ya, loh, ya, jadi itulah perjuangan seorang anak. Ketika dia mendapati orang tuanya di usia yang lanjut usia, maka ya, kesempatan untuk apa, ikhwan? Berbakti. Nah, kepada kedua orang tua kita. Kita akan masuk kepada ma yustafad minal ayah. Annat tauhid. Nah, sebelumnya munasabatul ayat lil bab, kesusahan ayat dengan bab, anna tauhid huwa akadul huquq wa aujabul wajibat, bahwasanya tauhid ya termasuk hak-hak yang paling ditekankan dan yang paling wajib dari kewajiban-kewajiban. At tauhid awalan. Li anna Allah bada'a bihi fil ayah, karena Allah mendahulukan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, didahulukan at-tauhid. Wala yabtada'u illa bil aham fal aham, dan tidaklah Allah mengedepankan kecuali yang terpenting kemudian terpenting. Nah, kemudian setelah tauhid, wa bil walidaini ihsana, menunjukkan ya perkara tauhid, ya ahamu syai', ya perkara yang paling penting dari segala sesuatu. Yang berikutnya, ma yustafad minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat, anna at-tauhida huwa awwal ma amarallahu bihi minal wajibat, wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Bahwasanya tauhid adalah pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Wa huwa awwal huquqil wajibati 'alal 'abdi. Hak-hak yang pertama yang wajib atas hamba, at-tauhid. Atsani yang kedua, ma fi kalimah la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah? Ya. Minan nafi wal itsbat. Ada penafian dan isbat. Nah, peniadaan dan penetapan. Fa fiha dalil ala anna at-tauhid la yakumu illa 'alan nafi wal isbat. Di dalam kalimat ini ada dalil bahwasanya tauhid tidaklah akan terwujud ya kecuali adanya peniadaan an-nafi dan penetapan. Nafi al-ibadah amma siwa siwallah, ya, meniadakan segala bentuk ibadah kepada selain Allah, wa isbatiha lillah, dan menetapkan ibadah ini hanya untuk Allah. Kama sabak, sebagaimana telah lewat penjelasan tentang kandungan la ilaha illallah. Atsalis yang ketiga, adamatu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Haitsu atafa haqqahuma ala haqqi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikutkan hak kedua orang tua ya, setelah hak Allah. Nah, wa'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa jaa fil martabati tsaniyah, dan haqqul walidain ya datang setelah kedua ya, setelah hak Allah, menunjukkan besarnya hak kedua orang tua kita. Nah, yang keempat, ar-rabi' wa wujubul ihsan ilal walidain bi jami'an wa il ihsan, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua ya, dengan seluruh jenis-jenis perbuatan ihsan, perbuatan baik. Li'annahu lam yakhusu naw'an duna naw', ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan jenis yang satu dari jenis yang lain, ya, seluruh ya jenis-jenis kebaikan ya. Nah, kita berikan kepada kedua orang tua kita. Ada berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya dengan dia memberikan nafkah. Ada yang merawatnya. Ya. Orang tuanya sudah sepuh sekali. Sudah berbaring ya, hanya di tempat tidur. Ya, makan, minum, buang hajat di situ. Ya. Nah, sang anak berbakti kepada orang tuanya dengan merawatnya. Ya. Ada yang memberikan makanan, ya, tinggal bersamanya, dia memberi makan kepada kedua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Jangan orang tua kita sudah lanjut usia dijadikan pembantu. Wah, mumpung ini ada mbok E, ada bapak E, ya, suruh nyuci, mbok, suruh nyuci mboknya, ya, suruh nyetrika, suruh ngepel, ya. Nah, jangan, ya. Kalau sekedar membantu tanpa diperintah, ya boleh. Ya, orang tua kita membantu tanpa kita perintah. Seorang anak enggak boleh merintah orang tuanya. Ya, disuruh-suruh jadi pembantu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ini mentang-mentang dia ngasih makan orang tuanya, padahal dia enggak ingat dulu ketika orang tuanya merawat dia, memberikan makan, minum dia ketika dia masih kecil. Ya. Nah, jangan balas dendam. Wah, sekarang gantian, Mak. Ya, gantian, Bok. Ya. Ternyata disuruh-suruh, dijadikan pembantu. Naudzubillah, ya. Daripada cari pembantu, mending ya. Nah, ibunya disuruh ke rumahnya. Ya, jangan. Nah, jangan orang tua kita kita jadikan pembantu. Kita mengabdi, ya, memuliakan mereka di usia-usianya yang lanjut. Ya, kita bahagiakan mereka, begitu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, tahrim uquqil walidain, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Haram ya, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, orang tuanya sudah tinggal sendirian ya, tidak dipedulikan sama dia, anaknya enggak peduli. Bagaimana kondisi kedua orang tuanya yang tinggal jauh ya, di luar sana. Nah, sehatkah, sakitkah, ya, ada yang dimakankah? Tidak peduli sang anak ini. Nah, oh, ini durhaka ya, Ikhwan. Durhaka. Istrinya dia kasih makan, anak-anaknya dia kasih makan. Kedua orang tuanya enggak dia pikirkan. Ya, bisa makan apa enggak? Usianya sudah 85 tahun. Ya. Ibunya sudah usianya 75 tahun. Nah, sudah lanjut usia. Nah, jangan kita menuntut untuk orang tua kita yang sepuh tadi untuk bekerja. Ya, sudah balas kebaikan kedua orang tua kita ini. Ya, kita yang membalasnya. Nah, ya, barakallahu fikum. Haram ya ikhwan, uququl walidain haram. Nas'alullah ayyu'inana ala birrul walidain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.